كتاب الفتان أستاذ أنا الرفيق غفران. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني أعزكم الله، pada siang hari ini insya Allah kita akan membahas, yaitu dalam satu kitab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang merupakan kitab sahih yang masyhur, dan kitab itu menjadi ijma' dari kalangan a'immah bahwa setelah Al-Quran yang itu wahyu Allah SWT, kemudian kitab yang nomor dua yaitu kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah, dan dimuat di situ hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang sifatnya banyak menjadi pegangan dari kalangan ahli ilmi sekarang dan juga pada zaman dahulunya. Kemudian kitab yang akan dikaji atau kitab yaitu kitab Filsitan, kitab tentang fitnah. Dan mengapa kok langsung saja biasanya kitab Bukhari, kitab Fathul Majid, lalu sekarang kesiapkan kitab ini? Begini permasalahannya, supaya kita nanti tidak timbul suunidon. Sebab timbul suunidon ya kan, berasa orang muslim tidak boleh, dan harus ikhlas yang menyampaikan ngaji. Kemudian juga yang disampaikan taklim juga harus ikhlas mencari ridha Allah. Dan tidak ada baiknya dan tidak ada hasilnya kalau segala sesuatu yang disampaikan ini tidak ada keikhlasan, apalagi tidak mutawatir dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena banyak beberapa pertanyaan daripada ikhwan, bagaimana kita mensikapi tentang fitnah? Ya mungkin antum sudah paham dalam hal ini, maka ana sarankan cobalah baca kitab fitnah di dalam kitab Bukhari. Jadi ini asal usulnya. Jadi banyak tulisan-tulisan bagaimana mengatasi fitnah, sudahlah. Supaya nasihat ana tidak keliru, ana sarankan bacalah kitab Bukhari, yaitu kitab fitnah. Sahih Bukhari, kitab fitnah. Jadi sekarang ini kita bukan mau menghukumi perorangan atau mana yang hak yang batil. Sekarang anak mau membacakan sesuai dengan yaitu keterangan yang ada di dalam kitab Bukhari, dan kitab Bukhari ini disyarah oleh beberapa pensyarah, antara lain Ibnu Hajar rahimahullah, kemudian juga yaitu Umdatul Qari juga mensyarahnya, kemudian juga Ibnu Rajab juga mensyarahnya, dan masih banyak lagi. Kemudian kami dapati di sini ada Iktisatul Qari. Nah, kitab ini ikhtisar daripada Fathul Bari. Dan tidak hanya di ikhtisar, dan juga di situ Allahu Alaihi, di ta'liq. Nah, yaitu mendapatkan tambahan keterangan dari kalangan ahli ilmi. Nah, itulah kitabnya dijelaskan tentang masalah fitnah, supaya kita tidak merasa bingung apakah fitnah ini baru sekarang saja ada. Nah, dan nanti akan apakah ada hilang, akan apakah akan bertambah, apakah sejak dulu sudah ada fitnah itu. Dan di sini dijelaskan, yaitu kitab yang pertama kali, kitab Al-Fitan. Di sini dijelaskan Al-Fitan jam'u fitnah. Belum mungkin kita kopinya? Belum datang. Dan ini tidak anak baca semuanya, karena banyak, jadi nanti kalau masalah lugo, saya ambil sebagian. Demikian kasus dalam Bukhari, ini banyak sekali antara satu kasus sampai enam kadang-kadang bersamaan. Jadi kami ambil satu atau dua yang sebabnya mencakup yang lain. Al-fitan yang sama Al-Quran, jamak daripada fitnah, itu dari bahasa Arab. Nah, dari fitnah jamaknya Al-Fitan. Ini dari segi bahasa. Nah, kalau Rohib, ya, seorang ahli bahasa Rohib, menjelaskan aslul fitan, itu khalu jahat finnar. Litadhu rosu jaduhu min rija adihi. Jadi asal dari kalimat bahasa fitan ini, memasukkan emas. Benda emas itu loh, emas tempera itu emas, dimasukkan di dalam hati supaya murni emasnya dan supaya hilang karatnya atau apa ini ya kotor-kotorannya bukan emas itu supaya hilang. Jadi kalau antum mempunyai emas yang kadar emasnya hanya 18 karat atau yang lain, kalau dimasukkan hati itu bisa menyisi mana yang emas dan mana yang perak dan mana kotoran yang lain. Ini menurut bahasa. Jadi memasukkan emas dalam api supaya murni emasnya ini dan hilang ridaknya atau kotorannya. Kemudian digunakan hal ini yustakmalu fi idkhalil insan an-nar. Ya, digunakan satu saat di dalam ayat Allah bahwa fitnah itu yang dimaksudkan manusia dimasukkan di dalam neraka. Ya, manusia dimasukkan di dalam neraka termasuk juga fitnah dalam satu ayat yuku fitnatakum. Ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala untuk cari di indeksnya Al-Qur'an sendiri yuku fitnatakum. Rasakan siksaan Allah ini. Ya. Jadi makna fitnah satu saat menurut ayat Al-Qur'an di makna apa sih? Siksa. Rasakan siksaanmu ini. Siksaan Allah yang telah diberikan yang ditimpakan kepadamu sebab kamu berbuat jahat. Jadi zuku fitnatakum artinya rasakan ikut azab Allah yang diberikan kepadamu. Kemudian berikutnya lagi makna ya fitnah ini juga bisa berarti ujian atau bala. Ya, kalau tadi makna siksa juga dimakna apa ini ujian atau bala. Artinya demikian. Wa nabluukum bisyairi wal khairi fitnatan. Ayat Allah. Wa nabluukum bisyairi wal khairi fitnah. Aku uji kalian ini dengan yang baik, uji yang baik. Dan uji yang jelek, jalan rata untuk menguji. Nah, ujian. Ya. Jadi, kalau begitu makna fitnah itu bisa juga diartikan ujian. Salah. Nah, ujian. Nah, salah ujian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji. Karena dalam satu ayat, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Banyak dua akbar pun surat Muhammad. Dan kami uji, benar-benar kami fitnah. Kami uji kalian ini supaya kami tahu mana orang yang bersungguh-sungguh ibadahnya dan mana orang yang sabar ketika mendapatkan satu cobaan atau ujian. Jadi fitnah bisa berarti yaitu bimakna al-bala ujian. Kalau ujian itu dari Allah, insanat shafira min Allah, dijelaskan di sini, bahwa laisa madmumah. Nah, fa'inkana minallah, fa'iyya'ala wajhil hikmah. Kalau ujian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu punya hikmah yang sangat besar. Dengan diuji orang dimasukkan di dalam jannah, kalau lolos ujiannya. Dengan diuji orang itu tidak lulus, masuk di dalam, nah kan ada hikmah kan. Dan kita tidak boleh bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah membuat ujian kepada kita. Tidak dijadikannya saja kita ini orang yang muslim, semuanya masuk jannah itu. Tidak bisa kita bertanya demikian. Allah punya kehendak, punya yasa. Huwallazi khalaqakum, faminkum kafirun, waminkum mu'minun. Allah yang menjadikan kamu, ada yang kafir dan ada yang mukmin. Dan itu sudah Allah. Kalau Allah memandaki demikian, tidak mungkin antum mau mengislamkan semua orang di permukaan bumi ini. Dan tidak mungkin orang Nasrani yang katanya 3.000 tahun lagi apa itu tahun 2000 mau diapakan dikristenkan semua orang Indonesia itu menurut perancangan mereka tidak bisa. Tetap dua lebih salah hukum. Amin kun mu'minin wa amin kun kafir. Allah menjadikan kamu ada sebagian kafir, ada sebagian iman. Karena itu perlu diuji. Ya, jadi kita bisa dari akun diuji, taklir, diuji kita. Kadang-kadang mau menyampaikan yang hak kena fitnah. Ya, ya kita mau baju yang pakai iktizam secara syar'i, ya tidak isbal orang ngomong orang itu loh, kok nggak praktis apa itu apa ini celananya atau sarungnya tuh nggak rapi, ya kan ujian kan terdengar suaranya. Nah, kalau orang itu pakai niqab hijab secara syar'i, itu kenapa kok tidak seperti yang lain? Kan terfitnah kita kan. Jadi mengamalkan yang baik terfitnah kita. Demikian juga mengamalkan kebijakan. Nah kalau sama-sama kena fitnah, kita mencari yang baik. Kenapa bisa kena fitnah? Kena ujian. Nah, kemudian ya Tuhan, kalau fitnah ini dari kalangan manusia, madzmumah. Jadi kalau menguji, itu yang mereka daya, itu dari kalangan manusia, madzmumah. Di sini dijelaskan. Wa in kana min al-abdi talbaliya wal musibah wal qatli wal hadab wal ma'siyah wa ghairiha min al makruhat ya wa in kana min al insan bi ghairi amrillah fa hiya madzmumah. Ya, apabila ada ujian itu hanya dari manusia, tidak ada perintah dari Allah, itu tercela. Maka dalilnya satu ayat ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa qamu fitnah, kan? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harib. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kemudian dia tidak segera tobat dan tidak segera minta maaf atas perbuatan yang keliru, balahum adzabul jahannam balahum adzabul harib, maka mereka mendapatkan neraka jahannam dan azab yang menyiksa, ya, dan azab yang membakar dirinya. Nah, jadi kita memfitnah tidak boleh. Ya, kalau Allah yang maksudnya menguji makhluk, tidak fitnah. Kalau manusia tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan memfitnah orang, karena ayatnya demikian. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harir. Nah, lah bagaimana sekarang? Saya kadang-kadang menguji. Kalau memuji itu mendapatkan ridha Allah seperti ma huwa haqqul ibad wa ma haqqullah ya ibad wa ma haqqul ibad ya Allah. Kan pernah kan Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya. Ini juga ujian kata kita, tapi itu soal dalam rangka untuk orang tua fitin dan mengapa. Itu termasuk minas sunnah. Kita satu saat perlu bertanya dalam rangka supaya yang lain mendengar, supaya yang lain itu paham, dan pertanyaannya menuju kepada Islam. Ya, menuju kepada pemahaman jin yang sahih. Ya, seperti pernah malaikat Jibril kan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwa al-Islam?" Ya, al-Islam tapi kalau tanyaan tasyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Ya. Jadi, kalau pertanyaan itu dalam rangka untuk orang itu supaya paham jin, baik. Tapi kalau pertanyaan itu dalam rangka menjatuhkan orang yang menyampaikan, kan enggak boleh. Bagaimana? Nah, kan tidak ada syariatnya. Jadi bertanya ya Iqbal, bertanya itu ada bermacam-macam. Ada tanya yang sifatnya menghina. Ya, tidak usah datang tuntutan. Ada tanya yang sifatnya untuk menjatuhkan orang itu. Ada tanya yang sifatnya untuk ya, itu meneliti orang tersebut dari syariatnya. Ada tanya yang sifatnya ingin tahu hukum. Atau ada tanya supaya dia paham, boleh. Ada tanya supaya dia paham seperti pertanyaannya guru kepada muridnya. Ya, ustaz kepada tolibnya, dan itu makhum, ya, dari kalangan seksa yang punya jami'ah, diuji. Ya, diuji, wasail untuk masukkan ilmu, diuji, karena Nabi juga bertanya kepada para sahabatnya. Sahabat juga bertanya kepada Rasulullah, makanya bukan menguji. Kalau sahabat bertanya kepada Rasulullah, berarti menuntut ilmu, untuk tahu, untuk mendapatkan ilmu, salah kira ilmu. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada para sahabat, bukan berarti Nabi itu ingin minta ilmu kepada sahabatnya. Sama-sama bertanya. Jadi di sini ada ya. Makanya di situ, pertanyaan di dalam Al-Quran, kadang-kadang bersifat menghina kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Seperti a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkan tanaman itu ataukah kami? Pertanyaan itu membuat akhirnya membuat rendahnya hamba supaya paham bahwa hamba tidak berbuat, tidak bisa menumbuhkan apa-apa, yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ orang Islam memfitnah atau orang yang lain memfitnah orang mukmin tidak boleh dalam ayatnya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul harir. Ya, termasuk menuju juga tidak boleh. Menuju sudah boleh. Ya ayyuhal ladzina amanu ittaqu katsiran minadz-dzalimin. Ada lagi ayat sampai orang yang Menuju yang tidak ada bukti itu kena perkara di dalam Islam. Walladzina yarmunal muhsanati umma lam yatu bi arba'ati syuhada fajlidihim samanina jalbatan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Orang yang menuju orang itu berzina, satu contoh ya, perbuatan zina yang itu dosa besar tapi belum sampai menuju kepada kemusyrikan, itu tidak mendatangkan 4 saksi, maka orang manusia harus dipukul 80 kali dan tidak diterima persaksiannya selamanya. Jadi menunjukkan menuju tidak boleh. Iya kumwadzona, ya, iya kumwadzona, jauhlah dirimu daripada tujuan. Artinya kita ini salah satu saat memberikan orang harus punya bukti, hujah, hujah yang valid. Ya, jadi tidak sekejar kita hanya, oh katanya segini, tapi harus ada bukti. Sebab apa? Supaya kita tidak termasuk kepada suunit, termasuk berburukah bangka. Kemudian, waqala ghairuhu al-aslul fitnah. Ayat yang lain, ma antum alaihi bifatin. Ya, bukanlah kalian itu mau pekerjaan yang memfitnah orang. Ya, ayat Al-Quran. Waqdarhum ayyabtinuka. Tahzirlah mereka, jangan sampai mereka itu memfitnah kamu. Ini ayat-ayat Allah. Jadi umat Islam tidak boleh memfitnah kepada orang. Ya, kalau tahu yang batil, jelaskan kebatilan. Dan itu manhaj. Ya, kalau tahu batil, jelaskan kebatilannya. Usahakan untuk mereka kembali kepada Islam. Dan harus sabar ya Tuhan, kita menasihati orang lain dengan menasihati kami. Itu pukul sekali lari semuanya. Ya, menasihati orang ada kalanya brengosnya terlalu ganas. Ya, tak? Lain menasihati orang yang lain. Ada kalanya wataknya keras, ya ada kalanya yang lain, ada kalanya orang mungkar itu dari ruasa, ya dari tibaro, ada kalanya orang itu tidur tapi dia mau menerima yang khas, berlainan begitu. Insya Allah itu sudah dijelaskan oleh beberapa ustaz yang lain tentang bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah dalam menjelaskan makna utu ila sabili rabbika fil hikmati wal mawaidatil hasanati wa jazil hum billati hiya ahsan. Kemudian waqala ghairuhu, berkata yang lain, makna fitnah, aslul fitnah al-ikhtibar. Ya, asal daripada pembinaan fitnah ini adalah ujian, uji coba. Ya, jadi kalau Allah yang menguji, itu mahmud, hikmah besar. Tapi kalau orang menguji dengan ridha Allah untuk mematuhkan ilmu itu. Ya, tapi kalau untuk menghina, untuk mencari kesalahan, tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk kepada bab yang pertama. Babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala. Bab beberapa bab ayat yang menjelaskan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Surat Al-Anfal ayat nomor 25. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang artinya itu babnya itu langsung dibuka Bukhari itu babnya demikian. Jadi langsung Imam Bukhari mengambil ayat itu sebagai bab. Ya. Dan patutlah kalian semuanya ya orang mukmin terhadap fitnah yang tidak saja fitnah ini menimpa kepada orang yang zalim, tetapi juga menimpa kepada yang lain. Ya, jadi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu terhadap fitnah, yang fitnah itu tidak hanya bahayanya menimpa kepada orang yang dizalimi, tapi menimpa kepada yang lain yang tidak berzalim. Nah, dan itu kenyataan, itu contoh gini saja. Kalau antum melihat orang ya, naik mobil kan, satu mobil atau satu bis, supirnya udah lebaran. Ya, pokoknya main usur atau yang lain. Nanti kalau yang ngobrol, yang kecelakaan ini apakah supirnya ada daya? Tidak. Maka semua ya atau sebagian besar kena ya kena perkaranya. Tabrakan mobil itu ini satu contoh. Jadi kalau kita tidak menasihati supir yang ugal-ugalan itu, ya, kita akan kena perkara. Atau di rumah ada orang yang ada listrik anaknya didiamkan, ini kan satu benar ujian yang tidak benar. Ya orang tua ya, biarlah nanti kan tahu sendiri. Kebakaran bukan anak saja yang terbakar. Satu rumah juga terbakar. Nah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kemudian katanya wa ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru min al-fitan. Jadi senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir tentang fitnah-fitnah ini. Hadisnya yang pertama. An asma'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ana ala haudi antaziru man yaridu alayya fayukhadu kinasin min diri aku lukum mati fayukhadu la tatri masyau alal faktor. Dalam satu kata berikutnya, fa'akul ayrati adhati fayakul la tatri ma'akbatu ta'bana. Ya. Dari Asma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, saya ini nanti akan mendatangi di telagaku, kaumku. Ya, saya akan menunggu umatku yang datang, man yaridu alayya. Jadi aku menunggunya umatku. Lalu ada orang yang ditarik tidak boleh masuk di dalam telaganya. Ya. Kemudian saya mengatakan, wahai Allah itu umatku, wahai Allah itu umatku, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Sayyukalu Marqalu, ada yang mengatakannya, nah kamu tidak tahu wahai Nabi. Ya, mereka ini telah berjalan berpaling belakang. Kotoro itu berjalan mundur. Makanya nanti kalau naik apa ini mimbar, itu nanti setelah mau sujud, dia nazalah kotoro. Apa itu turun tapi dengan mundur. Itu menunjukkan bahwa mimbar itu ya secara syar'i di depannya itu tidak tertutup. Nah ini maknanya begini. Masau alai kotoro, dia itu berjalan mundur. Artinya umatmu, hei Nabi, kamu tidak tahu. Kalau kamu sudah meninggal dunia, umat itu banyak berpaling. Sudah meninggalkan sunnahmu. Dalam satu hadis yang lain, fa'akulu. Aku mengatakan, ya ayy rabbi, lahi rabbu. Ashabi itu sahabat Tuhan Nabi. Ayy Allah. Kenapa kok ditolak tidak boleh masuk? Dijawab oleh Allah. La tadrima akbasu ba'adah. Kamu kan tidak tahu apa yang terjadi. Ya, apa yang mereka buat fitnah setelah matimu itu. Setelah meninggalmu. Ini juga fitnah. Berupa apa ini? Fitnah ditinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya orang yang murtad. Di zaman Abu Bakar 2 tahun ya. Ya. Disibukkan dengan fitnah orang meninggalkan din. Ya. Kemudian setelah itu timbul lagi fitnah timbul sampai peperangan sahabat Ali radhiyallahu anhu dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Terus ya. Ya. Sampai berterusan dan ini merupakan ujian bagi kita. Tidak mungkin kita akan lepas daripada fitnah. Ya, tapi kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, kami selamatkan dari fitnah. Bukan kami loloskan. Ya, kami berilah kesabaran di tengah fitnah. Jadi, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Jadi, kita bukan minta ya Allah, jawaban kami tidak perlu diuji lagi saya. Walana duluan nakum. Ya. Sungguh kami akan menuju kalian. Jadi maknanya kita ini berlindung kepada Allah dari fitnah itu dari kejahatannya. Dan jangan sampai kena fitnah kemudian kita tidak beribadah. Ya, kena fitnah orang kafir di takutnya kita karena kita taklim. Lalu kita tidak mengerti. Ya, kemudian kita dalam betul masyarakat. Ya, kemudian kita mencoba untuk pakai syarat syar'i. Di fitnah oleh tetangga ini, pengikut ini, darul arkam, kah, ini. Kemudian dilepasi, dilujuti pakaian, jangan itu. Jadi, tabalah. Ya, setiap orang yang Islam, itu Allah Rasulullah SAW menjelaskan, insyaAllah hadisnya sahih. Inna allaha iza ahabba qawman ibtalahum. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu mau menguji satu kaum diuji, mau mencintai satu kaum diuji. Nah, ya, itulah. Jadi makanya diujinya, difitnahnya, diujinya. Jadi kalau mau mencintai satu kaum diujinya dengan beberapa ujian. Nah, kalau antum memahami ayat dan hadis itu terasa enak. Iya, ini memang satu fitnah. Jangan sampai kita bentrok dengan ikhwan kita. Ya. Jangan sampai kita yang ini dalam pada kita nggak sehati lah. Ya, yang jelas kita luruskan. Yang fitnah bagaimana supaya mereka kembali kepada sunnah. Yang syirik bagaimana mereka paham tentang syirik. Supaya dijauhkan dan supaya mereka itu kembali kepada tauhid. Ya. Jadi kita berkewajiban ke sana. Mengembalikan umat ini untuk ibadatillahi wahda. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah pahami bahwa fitnah itu demikian. Ya, Rasulullah SAW diberi penjelasan oleh Allah, la tadri ahdatu ahdatu. Kamu tidak tahu ya Nabi, apa yang terjadi umatmu setelah kamu tinggal dunia. Ini fitnah penyimpangan sunnah. Ya, fitnah pelecehan sunnah. Fitnah pelecehan orang yang memahami sunnah. Fitnah orang menyampaikan sunnah di fitnah. Ya, orang menyampaikan sunnah di tuduh ini dan seterusnya. Kemudian berikutnya, keterangannya demikian. Ibnu Abbas qala, dia mengomentari dalam hadis tadi, amarallahu al-mu'minin alla yukirru al-munkara baina adhirihim faya ummahum al-azab. Maka faya ummahum al-azab. Ibnu Abbas menjelaskan makna ayat waktaku fitnah. Kemudian dijelaskan oleh Nabi tadi. Lalu dijelaskan oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah SAW. Dijelaskan, Allah memerintah orang mukmin agar tidak membiarkan atau menetapkan kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Sehingga nanti kalau dibiarkan ada mungkar dibiarkan, Allah akan mengumumkan kepada mereka azabnya. Jadi orang tidak salah kena azab. Bukan orang salah saja. Orang tidak salah kena azab. Dan hidup pada hari kiamat akan dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Taruhlah sekarang, banyak kemburuk, banyak kemungkaran. Dilepaskan oleh Allah gunung meledak, siar, mati kan. Orang mukmin yang mati. Orang yang zina mati, orang yang lain yang mati, kan mati. Besok dibangkitkan oleh Allah menurut niatnya. Jadi tidak semuanya orang kena bencana itu mesti akibat amalan yang buruk. Karena ini bisa juga Allah mengumumkan azab itu untuk orang tidak bersalah. Makanya di sini dijelaskan Allah memerintah kepada orang mukmin hendaknya tidak membiarkan kemungkaran yang ada. Coba kalau dibiarkan, ada orang alim tahu itu kemungkaran dibiarkan, siksaan Allah akan diumumkan untuk mereka. Jadi tidak hanya orang zalim yang disiksa, tetapi juga orang-orang tidak bersalah, orang-orang mukmin, orang ahli tauhid kena itu. Kena balanya dan kena yaitu satu fitnahnya. Walihada al-asaru syahid min hadisi Abi bin Umair al-Hamidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha 'azza wa jalla la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah. Hatta yarul munkara baina dhahrayhim wa hum qatiruna ala ay yunkiru. Fa idza fa'alu dhalika 'adzaba Allahu al-khassata wal 'ammata. Akhlasullah. Ya artinya. Dari Abi bin Umairah, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa masyarakat umum sebab amal seseorang. Allah tidak menyiksa masyarakat secara umum sebab perbuatan seseorang. Sehingga orang-orang ini mengetahui itu mungkar di hadapan mereka, sedangkan mereka mampu untuk memberantasnya lalu tidak diberantas. Kalau tidak mereka membiarkan kemungkaran ini, Allah akan mengazab mereka secara khusus, orang yang khusus itu dan orang yang secara umum. Akhirnya Ahmad. Bisa Nabi Hasanin, bahwa anta Abi Dawudin, dan hadis ini juga di dalam, yaitu Abi Dawud. Jadi karena itu, Ikhwan, ada kemungkaran wajib kita menasihatinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi-yadihi. Fa'illam yastati fa bilisanihi, fa'illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Mana wa dzalika adhaful iman itu bukan berarti orang kalau menasihati orang dengan hatinya ingkar perbuatannya itu kemudian lemah imannya, bukan. Artinya ini terjatuh iman. Rentetan iman itu ada yang tinggi yaitu la ilaha illallah dan ada yang rendah. Jadi kan banyak kan di antaranya orang yang memungkiri arah yang tinggal, tidak senang terhadap kemungkaran yang ada, tapi dia tidak mampu menasihatinya, termasuk juga dia ini mendapatkan satu keimanan. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'budun. Dilaknat orang Bani Israel yang kufur ini. Lewat misalnya Nabi Dawud alaihissalam dan Isa ibn Maryam, sebab perbuatan mereka yang melampaui batas, yaitu mereka tidak mau membendung kemungkaran yang melanda kepada mereka. Kalau rakyat tahu naam mungkarin, tahu. Jadi kewajiban Allah. Ingkar, mungkar, buat kita orang mukmin. Karena itu sifatul mukmin ini berbeda dengan sifatul munafikin. Sifatul mu'minin dalam surat At-Taubah, entah ayatnya 70 atau 71.